Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, rahimani Allah wa alaikum. Kita lanjutkan ajaran kita di pertemuan ke-42. Belajar di kitab Yaqut Nafis di Mazhabi Ibnu Idris karangan Al-Alamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Kita merujuk pelajaran yang telah lewat, yaitu berkenaan dengan syahadah. Muhammad Abdullah. Ya, Ustaz. Sebutkan perbedaan antara syahadah kemudian apa? Dakwah sama ikrar. Kalau ikrar itu bentuknya ikhbar, kan, tetapi dia merugikan dirinya sendiri. Kemudian, menguntungkan orang lain. Oh iya, menguntungkan orang lain. Kalau syahadah, bentuknya ikhbar, bahwa dia itu memiliki hak, jadi menguntungkan dirinya dan merugikan pihak lain. Bukan ya, tapi syahadah gimana? Menguntungkan dirinya atau siapa? Syahadah itu untuk kepentingan orang lain. Jadi, menguntungkan siapa? Pihak yang dia beri persaksian. Terus menyudutkan? Menyudutkan pihak lain juga yang dirugikan karena persaksian dia. Ya. Terus dakwah. Kalau dakwah itu ikhbar yang menyudutkan orang lain dan menguntungkan diri dia sendiri. Ya. Baik, cukup. Ah, Irsyad. Nah, Ustaz, angkat kan kemarin. Kemarin belum bisa ikut. Oh iya. Yang lain dulu. Dwiki. Ustaz. Cek. Cek, ya Ustaz. Di antara syarat saksi adalah yaitu as-sam'u, dia mendengar. Sehingga kalau dia enggak mendengar, persaksiannya enggak diterima. Tapi tidak mutlak demikian. Contohnya bagaimana? Dia di persaksian apa, persaksian kejadian yang bagaimana, tiap dia enggak bisa mendengar ini enggak diterima. Tapi ada kejadian yang seperti apa, dia meskipun enggak bisa dengar, bisa diterima. Masuk enggak kemarin? Masuk, Ustaz. Maaf, Ustaz, katanya pas dulu deh. Iya. Kurang ini. Ya, enggak apa. Ya, maaf, Ustaz. Muhammad Afiq Givari. Naam, Ustaz. Ya. Sama pertanyaan. Mungkin maksudnya ini, Ustaz, disyaratkan hanya ketika ada, bukan ketika tahammul. Bukan, Ustaz. Kalau itu secara keseluruhan. Allah alam, Ustaz. Luput juga. Mungkin. Kalau yang ada sama tahammul itu secara keseluruhan. Artinya semua syarat-syaratnya untuk yang ada. Kalau tahammul nanti tidak semuanya seperti itu. Ada yang bisa? Ulidin. Ustaz. Dia bisa yang apa? Yang tuli itu bisa mempersaksikan kalau dia untuk kejadian yang dia lihat, Ustaz. Yang berdasarkan penglihatan ya? Iya, Ustaz. Contohnya apa? Seperti contohnya kalau ada pembunuhan seperti itu ya, kalau dia lihat langsung dia bisa mempersaksikan. Iya, pengrusakan pembunuhan. Kemudian ya kalau yang berupa akad-akad, ada akad kauliyah tidak bisa. Itu ya betul. Saya mengharap. Nah, Puji Adi. Salam, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara syarat saksi adalah adalah. Apa itu adalah? Syarat tadi adalah. Kemarin sudah kita sebutkan apa itu syarat-syarat dari adalah. Ya, belum. Syarat apa di antara syarat adalah dia tidak terus-menerus melakukan dosa kecil dan meninggalkan dosa-dosa besar, Ustaz. Terus ada lagi enggak? Yang utama memang itu ya, meninggalkan dosa besar dan terus tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Ada lagi tambahan yang kita sebutkan kemarin? Akidahnya? Akidahnya bukan akidahnya ahli bid'ah, Ustaz. Iya, bukan ahli bid'ah yang membuat dia kufur. Atau fasik. Atau fasik. Terus satu lagi. Ketika marah bisa? Ketika marah dia bisa menahan diri, tidak melampaui batas, Ustaz. Sehingga nanti dia tidak menyebabkan berkata dusta. Berkata dusta. Baik, cukup. Kemudian yang belum pernah jawab siapa ya? Santri. Yang belum pernah siapa? Untuk belum pernah partisipasi. Angkat tangannya. Tidak apa-apa ya. M. Zainuri. Hadir, Ustaz. Ya, sebutkan hal-hal yang secara umum itu menghilangkan muru'ah. Karena muru'ah ini apa? Salah satu dari syarat saksi. Yang merupakan suatu kebiasaan yang ada di tempat itu, Ustaz. Melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan di tempat di mana dia tinggal. Tidak pantas dilakukan. Ya, tidak pantas. Misalnya, makan dan minum bukan pada tempatnya. Kemudian, main catur, atau merokok, atau bisa memakai, mungkin kebiasaan di situ memakai peci. Kalau, tapi dia... ya, kalau ngerokok, kalau haram, itu sudah masuk nanti. Oh, ya. Yang lain, yang... Ya, seperti tadi, Ustaz. Intinya yang ya, tidak pantas. Ya. Dilakukan di tempatnya dia tinggal. Ya, kemarin sudah kita sebutkan ya, nanti bisa dibaca lagi. Cukup. Kemudian Sakti. Suaranya. Ya? Ya udah. Udah bisa, Ustaz. Apa agak anu, Pak? Iya, tadi di awal. Oh iya. Di antara syarat saya adalah adamul ittiham. Maksudnya apa? Contohnya seperti apa? Contohnya adamul ittiham itu yaitu tertuduh memanfaatkan dengan dakwanya, dakwaannya saksi. Itu dengan saksinya itu untuk keuntungan dirinya, seperti misalkan dia memiliki budak, terus bersaksi yang bisa itu memiliki budak sedangkan dia itu sayidnya, seperti itu. Jadi nanti misalkan mempersaksikan sesuatu yang manfaatnya itu kembali ke sayidnya itu sendiri, seperti itu. Baik, stop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irsat tadi sudah belum? Sudah, saat belum bisa hadir kemarin. Oh iya, kemarin izin lupa. Silaudin, sudah belum tadi? Belum, Ustaz. Ya. Ya, ini terakhir ya. Macam-macam persaksian. Serta, yaitu, ya, diterimanya saksi pada persaksian tersebut. Jumlahnya ada berapa? Ada 6, Ustaz. Yang pertama, satu orang saksi laki dalam hal ru'yatu hilal Ramadan. Yang kedua, satu saksi dengan sumpah dalam perkara harta atau yang ditujukan kepada harta tersebut. Yeah. Yang ketiga, satu orang saksi dan dua orang perempuan, sama dengan dua kasus, sama dengan kasus yang sebelumnya. Yang sebelumnya kedua, juga. Yakni masalah harta. Gimana, Ustaz? Iya, yeah, sama. Terus yang satu lagi untuk masalah apa? Untuk masalah yang pada umumnya laki-laki tidak bisa melakukan hal tersebut. Seperti persalinan. Ya. Terus yang keempat, dua saksi dalam perkara bukan zina. Perkara yang ada hukuman selain zina. Selain zina. Yang kelima, empat saksi perempuan dalam hal atau perkara yang mana laki-laki pada umumnya tidak bisa pada perkara tersebut. Yang terakhir, 4 saksi laki-laki dalam tuduhan atau persaksian tuduhan zina. Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kita cukupkan urutannya, kita lanjutkan. Ya, kemarin sudah kita baca tentang definisi dakwah, kemudian ada muda'i, kemudian al-muda'a alaihi. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, syurutu dakwah, syarat-syarat dakwah. Yaitu dakwah nanti itu sah, ya, karena nanti ini dakwah ini nanti diperdengarkan di oleh qadhi. Ya, berdasarkan dakwah ini nanti bisa al-muda'alai tertuduh bisa dihukum kalau terpenuhi syarat. Syarat-syarat dakwah yang pertama adalah kaunuha maklumatan. Waliban. Maklumatan yaitu dakwahnya itu telah diketahui. Misalnya seorang mengklaim ya berkaitan dengan harta, misalnya uang atau hutang, maka wajib disebutkan, ya. Itu wajib disebutkan, misalnya ini jenisnya apa. Misalnya uang itu ya rupiah atau dolar atau ringgit. Kemudian ukurannya berapa. Dan sifat-sifat yang lain yang mempengaruhi apa? Nilai. Sifat-sifat lain yang mempengaruhi nilai. Kalau bukan selain apa? Kalau bukan nakod, bukan uang, ya nanti disebutkan kriterianya, ya. Misalnya ini makanan atau buah-buahan atau cipcian atau hewan, maka disebutkan apa sifat-sifatnya. Intinya yang didakwakan harus selalu jelas maklumatan. Sehingga dakwah yang majhul tidak dihiraukan. Kemudian yang berikutnya, yaitu waqaunuha mulzimatan, mulzimatan bagi al-muda'a alaih. Jadi sesuatu yang mulzim, mewajibkan. Jadi ini dakwaan ini harus sesuatu yang sifatnya apa? Mulzim. Ya. Yaitu si mudai setelah mendakwakan, setelah menuntut, ya, dia mengatakan maka wajib bagi dia yang saya tuntut untuk menyerahkan apa yang saya tuntut pada saya. Dan ini harus mulzim, artinya kalau enggak mulzim ya tidak bisa, ya. Tidak dianggap. Misalnya berkaitan dengan hibah, ya, hibah itu menjadi lazim kalau sudah diqabad sudah diterima. Sudah diterima. Kalau belum diterima ya enggak bisa didakwakan. Atau jual beli ya. Sampai sudah diterima. Karena menjadi lazim itu ketika sudah apa? Sudah diterima di misalnya di akad hibah menjadi lazim sudah kalau ketika sudah diterima. Dan syarat yang ke berikutnya ketiga kaunu al muda'a alaihi muayyanan. Muda alaih harus sudah ditentukan. Ya, sudah tertentu. Contohnya adalah misalnya si pendakwa muda'i mengatakan di ta'lik contohnya kota lahu ahadu ha'ula telah membunuh si pulan salah satu dari mereka ini. Maka tidak dihirukan. Ya, tidak diterima dakwaan seperti ini karena masih mubham. Jadi dakwa harus apa? Harus muayyan. Ya, misalnya dia juga contoh lain orang salah satu dari orang-orang ini itu hutang pada saya. Maka ini tidak bisa diterima karena muda alihnya tapi belum muayyan. Yang berikutnya wa kaunu kulin minal muda'i wal muda'a alaihi wira harbiyin wala amana lahu. Yaitu masing-masing dari muda'i dan muda'a alaihi itu adalah bukan harbi. Sehingga kalau bukan harbi, berarti selain harbi, adalah muslim, zimmi, dan apa lagi? Mu'ahad, mu'aman. Jadi ini, bukan harbi yang dia tidak ada jaminan apa keamanan ya. Tidak ada jaminan keselamatan. Maka harus muda'i dan muda'alai itu ya antara dia muslim bisa atau zimi atau mu'ahad atau mu'aman. Kalau harbi tidak bisa. Karena harbi tidak iltizam yaitu lil ahkam. Yang memang tidak ada iltizam untuk menetapi mengikuti hukum-hukum Islam. Wa kaunuhuma mukallafaini. Keduanya yaitu muda'i dan muda'a alaih yang menuntut yang dan dituntut harusnya sudah mukallaf. Sehingga tuntutan dari anak kecil, sofi atau majnun itu enggak diterima. Demikian pula dakwah pada mereka. Jadi sobi dan majnun tidak bisa menuntut dan juga dituntut. Izin sebentar. Bismillah. Kemudian syarat berikutnya, wa'adamu munaqadhati da'wa ukhra laha. Tidak ada tuntutan lain yang membatalkan tuntutan tersebut. Contohnya, kalau yang contohkan Musonif, misalnya dia menuduh seorang membunuh, sendirian membunuh. Misalnya Zaid menuduh Fulan, bahasnya ini Fulan itu membunuh, sendirian membunuh, membunuh seorang. Kemudian dia mengklaim lagi bahasanya ada klaim lain, dakwaan lain. Bahasanya yang membunuh itu adalah yaitu orang bareng-bareng, bukan sendirian. Padahal tadi sudah dikatakan bunuhnya sendirian. Atau dia ada klaim lain yang bunuh adalah misalnya bukan si Fulan. Zaid menuduh si Fulan satu gambarnya membunuh. Tapi dia punya tuduhan juga Fulan dua yang membunuh. Padahal tadi sudah mengatakan Fulan satu ini membunuh sendirian. Kok dia ada klaim lagi, dakwaan lagi Fulan dua yang membunuh juga. Nah, ini enggak diterima. Yang kedua tidak diterima. Kalau yang pertama diterima enggak? Yang kedua enggak terima, juga tidak bisa kembali ke klaim pertama, sehingga dua-duanya gugur dakwaan tadi. Yang pertama gugur, yang kedua juga gugur. Kemudian juga ada tambahan bahasanya dakwa klaim yang muhal mustahil enggak diterima. Misalnya seorang mengatakan ada orang lain dia punya utang pada saya emas sebesar Gunung Uhud. Ya, ini enggak diterima. Syarat berikutnya, ya, penjelasannya. Wa idza sumi'ati dakwa, jika dakwa tuntutan telah didengar, fa in aqara al muda'a alaih, jika al muda'a alaih terdakwa, tertuduh. Itu aqara mengakui dakwaan tersebut. Dituduh demikian, kemudian yang dituduh mengakui. Atau uqimat alaihi bayyinah. Ditegakkan di situ atas dakwaan tersebut apa? Bayyinah bukti. Fadzaka maka sudah jelas urusannya. Jadi tuduhan tadi diakui oleh si tertuduh atau ada bukti. Wa illa, jika tidak demikian, berarti kalau tidak demikian itu muda'alaih mengingkari. Muda'alaih, si tertuduh apa? Mengingkari. Maka qadhi nanti, ya. Maka qadhi mengatakan pada muda'i, apakah engkau punya atau boleh juga si qadhi diam. Karena agar menjaga agar tidak ada kecondongan kepada muda'i. Dan kalau misalnya si muda'i mengatakan saya punya bukti, tapi saya ingin dia sumpah, maka boleh bagi dia untuk mengatakan seperti itu. Karena nanti kalau misalnya apa si muda alaih ini mengakui, ya urusannya gampang, nggak perlu apa ada yaitu bukti. Kemudian wa ila hal fa'alal bati, al-bati maksudnya al-qat'u wal-jazmi. Satu yang pasti dan tegas. Istilahnya seperti itu. Halafa al-bati. Kata musannif contohnya. Kata musannif contohnya untuk kaitan dengan jual beli untuk yang isbat, contohnya wallahi laqad bi'tu bi'tu bikadha atau istara itu bikadha. Kemudian kalau nafi, contohnya wallahi ma bi'tu kadha au ma istara itu bikadha. Itu nafi yang tidak ada qaid apa tempat dan waktu. Kemudian nafi yang ada qaid tempat dan waktu, contohnya ma wallahi ma fa'altu al-yawma au wallahi ma fa'altuhu, yaitu fidar tempat. Ini namanya di situ halaf al-bati, bisa berupa isbat atau nafi, nafi mutlak di situ, atau yang dibatasi dengan waktu ataupun tempat. Illa fin nafyi fi'li ghairihi wa ghairi mamlukihi nafyan mutlaqan fa yukhayyaru baina al-bati wa nafyil ilmi. Kecuali ketika menafikan perbuatan orang lain dan selain mamluknya, apa yang dia miliki, meskipun itu adalah bahimah, kata musannif, meskipun apa bahimah. Maka dia fayuhayyaru. Tadi nafyu mutlak ya. Itu nafyu mutlak. Nafyu mutlak tidak dikaitkan dengan yaitu waktu dan tempat. Maka ada dua pilihan. Yang pertama, bainal bati wa nafyil ilmi. Atau nafyul al ilmi. Berarti tadi sudah ya, nafil ilmi yaitu menafikan yaitu ketidaktahuan ya, nafil ilmi. Menafikan apa? Ketidaktahuan. Fa inna kala hakama al hakimu binukulihi. Jika dia nakala, dia enggan untuk bersumpah, maka hakim memutuskan bahwasanya dia telah apa? Nakil. Nakil secara hakikat bisa dia mengatakan anan nakil atau la ahlif, saya tidak bersumpah. Atau dia nakilnya secara hukmi, misalnya dia diam, tidak sumpah, kemudian diam saja dan tidak nampak sebabnya itu apa. Atau bingung atau kaget atau yang lainnya. Nah kalau seperti itu nanti qadhi bisa apa? Menjelaskan bahasanya kalau sudah nukul, kalau dia nggak tahu dijelaskan ya, di muda alaih nggak tahu dijelaskan, maka kalau dia muda alaih tidak dijelaskan, kalau muda alaih tidak mau sumpah, maka nanti dikembalikan ke al mudai. Kalau al mudai mau sumpah, maka dia bisa mengambil haknya. Ya, kalau enggak mau sumpah, al-mudda alaih. Ya. Fa inna kala hakama al-hakim binukulihi. Ya, kalau enggak mau sumpah berarti dianggap enggak mau sumpah. Waradal yamina 'alal mudda'i. Kemudian gantian yamin dikembalikan kepada si penuntut. Fa in halafa, jika penuntut itu bersumpah karena tadi dikembalikan, maka istahaqqa, maka dia berhak mendapatkan haknya dengan semata-mata sumpah tanpa butuh keputusan hukum. Jadi ringkasnya tadi ketika si penuntut menyematkan dakwanya, kalau muda'a si terdakwa, muda'a alaih itu iqrar, berarti sudah selesai urusan. Kalau enggak iqrar, harusnya dia bersumpah. Nah, kalau enggak mau bersumpah, berarti dia disebut nakil. Kalau sudah nakil, tidak mau sumpah, maka dikembalikan kepada muda'i si penuntut. Nanti kalau si penuntut bersumpah, maka haknya didapatkan dengan semata-mata dia apa? Bersumpah. Kata musonif, keterangan untuk fa'in halafat, jika muda'i bersumpah, maka istahako, kemudian kalau dia enggak mau bersumpah, maka gugur haknya. Maka gugur apa haknya dari si muda'i. Tadi disebutkan bahasanya kalau dakwah itu didengar jika muda'a akoro atau ukimat bayinah, maka sudah selesai urusan. Karena sudah ada bayinah tadi ya. Jadi si menuduh itu kan harus ada bayinah. Jadi bayinah itu bukti itu harus dari si penuduh ya, si penuduh. Makanya ketika si muda alaih ini dia apa? Munkir, maka qadhi nanya pada al-mudai, kamu punya bukti atau tidak? Nah, maka bukti itu didatangkan oleh si penuduh al-mudai. Dan suratul dakwah, gambaran dakwah. Suratul dakwah as-sahihati an yakula zaitun. Ad-da'i anni astahiku fi zimati amrin hadha. Saya mengklaim saya berhak mendapat punya hak yang harus ditunaikan oleh amr ini. Kalau hadir harus ada hadza. Maka tidak cukup kalau misalnya si tertuduh itu hadir, misalnya ada ala fulan bin fulan kaza. Harus ada isyarahnya. Kalau dia hadir harus ada apa? Isyarahnya. Ad-da'i anni astahiku pilih mati amrin haza mi'ata dinarin zahaban kholison maskukan. Samana mapi'in halan fizi matihi. Wa yalzamuhu taslimu zalika ilayya. Maka wajib baginya untuk menyerahkan hal tersebut padaku. Wa ana mutalibun lahu bidzalika. Saya menuntut dia untuk menuntut hal tersebut padanya. Wa huwa mumtani', tapi dia menolaknya. Tidak mau memenuhi. Famurhu ayyuhal hakim bitaslimihi ilayya, maka perintahkanlah wahai hakim tadi yang untuk menyerahkan itu padaku. Jadi ini si siapa, misalnya Zaid mengklaim bahasanya Zaid itu punya hak dalam tanggungan amr, yaitu amr itu hutang pada Zaid 100 dinar zahaban kholison maskukan, itu emas murni yang berupa apa, mata uang ya, maskuk. Ya, tercetak sebagai apa? Mata uang. Nah, itu adalah harga untuk pembelian barang. Dan sudah jatuh tempo dalam tanggungan si amr. Jadi amr ini misalnya dia membeli sesuatu pada Zaid dan belinya dengan hutang. Maka wajib baginya untuk menyerahkan itu padaku. Saya menuntut dia untuk menyerahkannya, tetapi dia menolak. Maka kemudian Zaid minta kepada hakim untuk memerintahkan Amr menyerahkan hutang tersebut. Itu gambaran dari apa? Dakwah. Kemudian suratu yamini takmilah. Gambaran yaitu apa? Sumpah yang sebagai pelengkap. Ya. Kemarin sudah kita apa? Baca. Berarti ada yang yaitu perkara yang berkaitan dengan harta atau yang dimaksudkan adalah harta, bisa satu saksi plus yamin dari mudai, satu saksi plus sumpah. Nah, kemudian ini Musanif ingin menggambarkan bagaimana sumpah sebagai pelengkap saksi tadi yang tadi sudah kita baca tadi apa? Ketika kita murojaah tadi ada yang diterima persaksian satu orang plus sumpah. Maka bayinahnya itu adalah satu saksi plus sumpah. Ya, jadi dia apa? Satu paket. Jadi bayinahnya bukan saksi saja kemudian sumpahnya penguat, enggak, tapi saksi plus sumpah itu satu paket menjadi bayinah. Suratul yamini ma'asyahidi al-musamati yamin takmilah. Dinamakan yamin takmilah, pelengkap, penyempurna. An yakula zaitun ba'da syahadati syahidihi wa ta'dilihi. Wallahi inna syahidi la sadiqun. Demi Allah, sungguhnya saksiku itu adalah jujur. Nah, di sini harus menyebutkan kejujuran dari saksi. Karena itu penyempurna hujah. Yamin di sini penyempurna apa? Hujah. Wallahi inna syahidi la sadiqun wa inni mustahiqun likadha al-amr. Jadi sudah punya saksi satu. Kemudian si penuntut Zaid ini dia apa? Bersumpah. Sehingga menjadi bayinah. Ya. Wallahi inna syahidi la sadiqun wa inni mustahiqun likadha ala amr. Dan saya punya hak sekian yang harus ditunaikan oleh amr. Maka ini menjadi bayinah. Sehingga satu kalau dia hanya satu saksi saja berarti kan belum bisa. Ya, ini berkaitan dengan harta itu kan. Sahidun wa yaminun ya. Untuk berkaitan dengan harta. Saksi plus yamin. Jadi satu saksi belum cukup. Maka agar bisa mencukupi ditambah yamin. Yamin ini diucapkan oleh si penuduh mudai. Ya. Nah, kalau sudah dia bersumpah maka ini diterima. Bayinahnya diterima. Kemudian ada namanya yamin istizhar. Ya, ini gambarannya atau latar belakangnya, dia ada seorang yang menuntut, mengklaim, yaitu kepada orang lain. Orang lainnya itu tidak berada di tempat, jauh dari waib dari negerinya. Ya, muda alaihnya itu jauh, tinggal di tempat yang lain. Atau dia menuduh, mengklaim, yaitu anak kecil yang tidak punya wali. Atau mengklaim menuduh mayit yang tidak punya ahli waris yang khos yang ada di situ. Jadi muda alaihnya itu intinya posisinya tidak bisa dihadirkan lah. Model menuduh seperti itu. Dakwaan ditujukan pada orang yang enggak ada di daerahnya, atau anak kecil yang enggak punya wali, atau dituduhkan pada mayit. Kalau dia mendakwa hal tersebut, suatu hak yang tertentu, kemudian dia mendatangkan bayinah, bahasanya dengan bayinah ini berarti si muda alaih itu terkena tanggungan, nah, dia mendakwakan itu ya di hadapan qadhi, maka wajib bagi qadhi untuk meminta dia bersumpah. Namanya yamin istidhar. Ya. Jadi namanya yamin istidhar. Ini agar apa? Untuk menguatkan dari bayinah tadi ya. Jadi kan disebutkan sudah ada bayinah, tapi muda alaihnya kan nggak ada. Nggak ada di tempat. Maka ya untuk kehati-hatian ini ya. Suratu yaminil istidhar an yakula zaitun al-muda'i isrina dinaron ala man la yu'abbiru an-nafsihi kasobi. Yaitu Zaid mengklaim, yaitu muda'i mengklaim bahasanya mengklaim pada seorang yang la yu'abbiru an-nafsihi, dia tidak bisa yaitu mengungkapkan untuk dirinya. Artinya ungkapannya enggak teranggap, enggak bisa. Karena ini seorang sobi. Semisal dengan itu adalah majnun, mayit, ya. Atau dia yang tertahan di negara lain, tidak mungkin usul kepadanya, sampai kepadanya. Ala man la yu'abiru an nafsihi kasobi, kemudian wal ghaib fauqa masafatil adwa, yaitu al muda alainya itu ghaib di tempat yang jauh lebih dari jarak adwa. Jadi masafatul adwa dia misalnya pergi pagi-pagi ke daerahnya si hakim, maka dia kembali di hari yang sama. Ini jaraknya tidak jauh ya, tidak seperti masafah al-qasar. Ba'dal bayyinah wa ta'diliha awi syahidi wa ta'dilihi. Kata Syekh Abu Hamzah ini kata-kata asyahid wa ta'dili wa yamin takmilah ini tidak perlu disebutkan, tidak mengapa. Karena tadi sudah ada kata-kata al-bayyinah wa ta'dhiliyah. Yang penting itu al-bayyinah wa ta'dhiliyah. Karena syahid, ya, syahid plus yamin itu ya tercakup dalam al-bayyinah. Yaitu ba'da al-bayyinah wa ta'dhiliyah, di mana kata di munisalis itu dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Kemudian dia mengatakan, wallahi innal isrina dinaron fabitatun fi zimmati fulan ilal an. Demi Allah, ini kan tadi apa ini? Sumpah istizhar. Bahasanya ada 20 dinar itu dalam tanggungan si fulan sampai sekarang. Wa innahu yalzamuhu taslimuha ilaya. Dan wajib baginya untuk menyerahkan kepadaku. Wa inni la'a'lamu fi syuhudi qadihan. Saya tidak mengetahui, yaitu di dalam saksi-saksiku, yaitu qadihan, suatu yang merusak seperti kefasikan atau permusuhan. Jadi nanti harus ada kata-kata wa annahu yalzamuhu taslimuha ilaya, harus ada kata-kata seperti itu. Namanya apa? Yamin al-istidhar. Dan yamin istidhar ini khusus untuk berkaitan dengan harta saja. Maka tidak ada yang kaitan dengan misalnya talak, memberikan budak. Karena tadi disebutkan, kewajiban seorang hakim untuk meminta si al-mudai untuk bersumpah yamin istidhar tadi. Wajib. Ketika si mudai menuntut tadi orang-orang yang semisal tadi ya. Wa'ib di atas masafah al-adwa atau anak kecil, majnun. Ya. Maka hakim wajib meminta dia bersumpah. Maka kemudian dia bersumpah wallahi. Innal isrina dan seterusnya. Dan ini hanya berkaitan dengan apa? Harta. Kita lanjutkan ke bab baru. Al-idqu, pemerdekaan budak. Al-idqu lughatan al-istiqlal. Yaitu independen. Bahwa syar'an, secara syar'i maknanya itaq, yaitu memerdekakan. Iza laturiqi an adamiyin la ila malikin. Taqaruban ilallahi ta'ala. Sini sebutkan menghilangkan perbudakan, status budak dari manusia. Sehingga keluar dari ini adalah burung atau bahimah. Datang ternak, maka tidak sah pemerdekaannya. Dimerdekakan la ila malikin, tidak menuju yaitu malik. Karena tidak bisa tergambarkan bahasanya telah dihilangkan kemudian menuju si pemilik tersebut. Artinya ini hanya bayan maki saja. Jadi kalau sudah merdeka kan, ya dia sudah merdeka, dimiliki apa? Ya sendiri, dia memiliki sendiri. Taqarruban ila Allah Ta'ala dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bayan wake, biasanya itu adalah pendekatan diri pada Allah Ta'ala. Sehingga dari ta'rif ini kita ketahui bahasanya merdekakan budak adalah kurbah, satu ibadah, pendekatan diri pada Allah. Bahkan di Munisalah sebutkan balhuwa min a'zami al-qurb. Bahasanya itu adalah seagung-agung pendekatan. Kemudian arkanul aitqi, rukun-rukun al-aitqu. Arkanul aitqi salah satu atiqun, yaitu budaknya yang dimerdekakan, mu'tikun yang memerdekakan, wasigotun sigoh. Syaratul aitqi, syarat atiq, ala yata'ala qobhi hakun lazimun, goiru itqin, yimna'u bay'ahu. Syaratnya adalah si budak tidak terikat dengan sesuatu yang lazim. Terikat dengan hak yang lazim. Selain itqun tadi. Yamna'u bai'ahu, sehingga dengan hak lazim tersebut menghalangi tidak bisa untuk menjual. Jadi tidak boleh dia terikat dengan suatu hak, ya. Misalnya dia tidak terikat dengan suatu hak yang lazim, atau bisa kalau misalnya dia terikat suatu hak tapi jaiz, misalnya dipinjamkan, itu kan hak tapi jaiz. Atau misalnya terikat dengan hak lazim selain pemerdekaan tersebut yang tidak menghalangi untuk dijual seperti ijarah. Tapi enggak boleh kalau dia terikat dengan hak yang lazim yang itu selain pemerdekaan dan menghalangi untuk dijual. Contohnya adalah budak ini digadaikan. Ya. Contohnya budaknya digadaikan. Sehingga ini kalau budak digadaikan berarti dia terikat dengan hak lazim. Yang hak lazim itu menghalangi untuk menjual. Kalau sudah digadaikan kan nggak bisa dijual. Tapi kalau dipinjamkan masih bisa dijual. Maka kalau terikat dengan haknya jaiz nggak apa-apa. Atau tidak terikat dengan hak sama sekali juga tidak mengapa. Tapi kalau dia terikat dengan hak yang lazim, sehingga adanya hak lazim tersebut, sehingga budaknya nggak bisa dijual ini, maka nggak boleh dimerdekakan. Tidak terpenuhi syarat. Contohnya budaknya dijadikan gadai. Allah alam suwab. Surutul mu'tiqi, syarat mu'tiq orang yang merdekakan. Surutul mu'tiqi khomsatun. An yakuna malikan li raqabati. Dia adalah pemilik dari budak tersebut. Maka agak boleh yang merdekakan adalah selain pemiliknya tanpa sebagai perwakilan. Harus pemiliknya. Ya, kalau merdekakan ya harus dimiliki dulu, dibeli dulu baru dimerdekakan. Kalau dia hanya nyewa gitu kan ya nggak bisa berarti ya. Dia hanya memiliki manfaat, tidak memiliki ainnya, maka enggak bisa. Jadi harus yang memiliki. Wa an yakuna jaiza atasaruf. Ya harus jaiz tasaruf. Sehingga enggak bisa kalau dia anak kecil. Ya. Atau majnun. Wa an yakuna ahlan litabarui. Kemudian dia punya kelayakan untuk melakukan akad sosial. Maka enggak sah kalau dari seorang yang safih. Yang keempat, an yakuna ahlan lil wala. Dia punya kelayakan untuk punya hak wala, maka tidak sah dari budak mukatab atau mubaat. Sini sebentar. Ya, syarat keempat, dia harus punya kelayakan untuk wala, punya wala. Maka tidak sah kalau dari budak mukatab atau mubaat. Ya, dia masih, budaknya masih sebagian. Ya, atau merdekanya, merdeka masih merdeka sebagian atau dia mukatab. Mukatab ya masih belum selesai ya, masih dia budak. Atau kemudian yang berikutnya, yang syarat kelima, an yakuna mukhtaron, yaitu dia tidak dipaksa atas pilihannya sendiri. Maka tidak sah kemerdekaan kalau dia dipaksa dan dia tidak meniatkan untuk memerdekakan. Tapi kalau dipaksa dia meniatkan memerdekakan, maka bisa sah. Kecuali paksaan tersebut sudah bihak dibenarkan, ya misalnya Musonif berikan contoh, dia membeli budak dengan syarat dimerdekakan, kemudian dia menolak untuk memerdekakannya, maka dipaksa. Ini ikrahnya hak. Atau dia punya nazar untuk memerdekakan budak yang sudah tertentu, maka dia dipaksa untuk memerdekakannya. Ini pemerdekaan yang dia pemaksaan yang dibenarkan syariat. Syaratu sigoti al-itqi, syarat sigoh al-itqu, pemerdekaan yaitu lafzun yus'irubi, lafaz yang menunjukkan makna pemerdekaan. Ada yang sore ya, yaitu lafad-lafad dari a'taqo yu'tiku, ya, aroro yuhariru, faku rokobah. Nah, ini lafad-lafad yang sore. Atau lafad-lafad yang kinayah, seperti la milkali alaika, la yadali alaika, la sultana li alaika. Ini kalau kinayah maka wajib disertai niat. Sebagaimana di bab-bab yang lain. Suratul itqi, Gambaran pemerdekaan budak. Suratul Itqi an yakula Zaidun li abdihi, Zaid berkata pada budaknya, a'taqtuka, saya memerdekakan kamu. Atau harortuka, au anta hurun, au anta atiqun. Ya, kau bebas, kau merdeka. Ini lafad-lafad yang sharih tadi ya. Kemudian di dalam pemerdekaan ini tidak disyaratkan kabul dari budaknya. Tidak disyaratkan apa? Kabul. Jadi sudah sah tanpa kabul. Al-wala'u lughatan al-qarabatu. Nah, wala ini hak yaitu nanti hak bagi orang yang memerdekakan budak. Namanya hak wala. Cara bahasa korobah, al-korobah, yaitu kekerabatan. Jadi kalau di fathah ini mah di fathah wala. Kalau wila nanti berturut-turut ya, al-wila. Maka seolah kekerabatan, maka seolah-olah itu budak yang dimerdekakan itu kerabatnya dari orang yang memerdekakan dia. Yang memerdekakan ini pemiliknya kan. Pemiliknya. Wasyara'an usubatun sababuha zawalul milki aniroqiki bil'itqi. Usubah dia apa irtibat keterkaitan. Ya usubah apa tadi? Keterkaitan atau tali atau benang yang mengikat. Karena nanti seperti ada ikatan di situ ya. Sabab buah yaitu sebab dari ikatan atau usubah tersebut adalah zawalul milki. Hilangnya kepemilikan yaitu pemilikan si majikan, si sayyid, tuan dari budak tersebut. Zawalul milki aniroqiki. Kehilangnya kepemilikan pada kepemilikan sayyid, tuan pada budak. Bil itqi dengan sebab di merdekakan. Dengan sebab hilangnya kepemilikan, dengan sebab dimerdekakan, bukan sebab lain misalnya dijual atau dihibahkan. Maka ini bukan usubah. Jadi hilangnya kepemilikan dengan sebab dimerdekakan. Kemudian, man yasbutu lahul wala. Siapa yang mendapatkan hak wala? Siapa yang ditetapkan untuk mendapatkan hak wala? Yasbutu al wala'u lil mu'tiqi. Jadi bahasanya wala itu hak ya. Satu termasuk hak-hak termasuk hak apa? Dari sebab kemerdekaan. dengan adanya memerdekakan, hasilnya adalah wala. Jadi buah dari memerdekakan budak itu menghasilkan hak wala. Ya, dan hak ini tidak bisa terpisah. Tidak bisa dinafikan. Sampai pun seandainya dia memerdekakan budak, kemudian disyaratkan tidak, walaknya tidak didapat, maka ini syaratnya tidak teranggap. Lagho. Tetap ada hak walaknya. Demikian pula kalau dia memerdekakan budak, kemudian disyaratkan walaknya untuk orang lain, maka tidak bisa. Jadi walak ya hak walak dari yang memerdekakan budak. Kemudian siapa yang mendapatkan hak walak? Yaitu yasbutul walak, mendapatkan hak walak dengan semata-mata memerdekakan. Siapa yang dapat? Al-mu'tiqi, orang yang memerdekakan tersebut. Wa asobati dan asobahnya. Asobah dari al-mu'tiq, yang dia zukur laki-laki. Ya, sebagaimana di bab waris, ya ini kan kaitannya juga dengan bab faraid, kitab faraid. Kan asobah itu kan asobah itu anak, kemudian bisa cucu, kemudian bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yaitu keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, dan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, kemudian paman sekandung, kemudian paman sebapak, kemudian anak dari paman sekandung yaitu sepupu, dan anak dari paman sebapak. Itu kan asobah. Yaitu nanti dibahas di bab waris, kemudian urutan perwalian itu juga gitu ya, urutan perwakilan. Tapi kalau perwalian itu kan anak tidak ya, jadi tidak termasuk kawan. Allah alam. Kemudian di sini juga demikian, sama asobahnya dari mu'tiq yang mendapat hak wala itu di sini apa? Yaitu lil mu'tiqi wa asobatihi, dan asobahnya. Yang asobahnya itu al-mut'asibina bi'angfusihim, jadi asobah dengan diri mereka sendiri. Contohnya di sini adalah seperti anaknya mu'tiq, anaknya orang yang memerdekakan, kemudian abinya, bapaknya, kemudian saudaranya. Bukan misalnya apa, anak perempuannya atau saudara perempuannya. Kemudian wala ini ditetapkan untuk asobah dari mu'tiq ketika dia mu'tiqnya hidup. Tetapi faedahnya atau walanya itu kapan ya? Kalau mu'tiqnya sudah mati baru asobahnya kan. Kalau masih ada mu'tiqnya kan ya dia punya hak asob, dia apa? Ada hak wala, tapi pemanfaatnya istilahnya bisa diambil kalau mu'tiqnya sudah mati. Yuqaddamu bifawaidihi al-mu'tiqu fi hayatihi. Yaitu didahulukan, yaitu fawaid walak tadi, keuntungan walak tadi. Siapa yang dahulukan? Al-mu'tiqnya ketika dia masih hidup. Suma kemudian dihayati, suma kemudian maksudnya kemudian ketika mu'tiqnya mati, maka takunu yaitu fawaid tadi, fawaid dari walak tadi, li asobatil mu'tiq, untuk siapa? Asobah dari mu'tiq. Ini contohnya adalah anaknya, bapaknya, saudara laki-lakinya. Li asobatil mu'tiq bitarti bihim fi irsihi, sesuai dengan urutan kedekatan, kuatan pada bab waris. Ya. Urutannya sudah sama. Ila, akan tapi ada pengecualian. Beliau al-akh wa ibnahu. Saudara laki-laki dan anaknya. Anak saudara laki tersebut. Saudara laki-laki dan anaknya berarti keponakan. Maka halal jadi. Maka mereka berdua lebih didahulukan daripada kakek. Berbeda dengan di bab warisan itu kakek dia bisa apa? Berserikat. Saudara dengan kakek berserikat. Kemudian kalau saudara anak dari saudara itu lebih belakangan daripada kakek. Ini di sini didahulukan ya. Mereka ini didahulukan. Yaitu al-akh sama ibnunya itu didahulukan daripada jad. Berarti itu dulu baru nanti kalau enggak ada baru apa? Kakeknya. Jadi maksudnya ini asobah dari mu'tik orang yang merdekakan budak juga bisa punya hak wala. Kapan itu? Ketika mu'tiknya sudah mati. Ya. Kalau mu'tiknya hidup, ya didahulukan dalam mu'tiknya. Meskipun penetapan wala itu juga ketika mu'tik masih hidup itu sudah ditetapkan. Sebenarnya tadi itu apa kita sampaikan. Kemudian hukmul wala, yaitu dampak hukum dari hak wala. Ya, dampaknya apa? Kalau sudah merdeka kan, maka dia otomatis punya hak wala. Kemudian kalau dia punya hak wala, maka dampak hukumnya apa? Ya, faedahnya lagi apa? Yang pertama al-irsu hukmu ta'sibu bin nasabi fi arba'ati asya. Hukmul wala adalah hukmu ta'sib bin nasab fi arba'ati asya. Itu seperti ta'sib asobah karena nasab dalam empat perkara. Yang pertama, al-irsu bihi, dia bisa menjadi ahli waris dengan sebab wala. Maka al-mu'tik ini bisa menjadi ahli waris dari atik budak yang dimerdekakannya. Kalau dia misalnya sudah mati, kemudian enggak ada yang mewarisi, maka nanti si mu'tik yang merdekan ini bisa menjadi asobah. Karena dia punya wala tadi. Kalau sudah ada yang mewarisi dari urutan-urutan di bab waris. Enggak ada semua, maka ini bisa menjadi ahli warisnya. Mendapatkan harta peninggalan. Yang kedua, wa wilayatu tazwij, punya wewenang untuk menikahkan. Yaitu bisa menikahkan al-atiqah, yaitu budak perempuan yang dia merdekakan. Yang berikutnya adalah wataha muli diat, dia menanggung diat, diat pembunuhan yang khotok dan sibul amdi, ya, yang murni tidak sengaja atau semi sengaja, sebagaimana akilah, posisinya sebagaimana apa? Akilah, akilah juga menanggung. Maka ini juga bisa menanggung diatnya. Ya, karena dia juga bisa mendapatkan harta warisan, maka dia juga bisa menanggung diat. Kemudian wataqadumi fi sholatil janazati. Dia didahulukan menjadi imam untuk sholat jenazah, yaitu ketika si atik tidak dimerdekakan meninggal dunia. Demikian juga di dalam urusan memandikan, mengkafani, menurunkan ke liang lahat. Walayas butuli mustahiqihi ila inda fakti asobatin nasab. Maka empat hal ini tidak ditetapkan bagi mustahiqihi, yaitu yang punya hak wala tadi. Tidak ditetapkan kecuali, ila kecuali inda fakti asobatin nasab. Ketika kecuali asobah-asobah dari jalur nasab itu tidak ada. Kecuali sudah tidak ada baru ini, yaitu zabul wala yang punya hak. Alasannya adalah karena asobah wala itu terakhir. Lebih didulukan asobah karena nasab. Karena kuatnya nasab daripada wala. Karena asobah nasab kan ada sendiri yang sudah kita sebutkan tadi. Nah ini wala itu juga jadi asobah, tapi sebabnya karena wala, bukan karena nasab. Sehingga ini diakhirkan. Allah alam bisawab, kita cukupkan pertemuan pada tadi ada syarat untuk dakwah, biasanya tidak dibatalkan dengan dakwah yang lain. Jika klaim kedua benar adanya, apakah dianggap gugur juga klaim yang kedua? Ya, namanya dakwah tadi, itu disyaratkan tidak ada yang membatalkan sehingga kedua-duanya gugur. Al-Ah dan Ibnuhu maksudnya anaknya Mutik atau maksudnya anaknya Al-Ah. Jadi keponakan Mutik. Allah alam suhab. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Kalau pertanyaan bisa ditulis ulang di grup jika belum dijawab di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.